Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Qala syekh rahimahullah, qawluhu ta'ala, inna allaha la yazlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. Sungguh Allah tidak mendzalimi walaupun tidak berbuat zalim walaupun sebesar biji zarrah. Kalau ada kebaikan pasti Allah memberikan kelipatan membalasnya dengan berlipat ganda. Wa yu'ti min ladunhu dan memberikan dari sisinya pahala yang sangat besar. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid? Maka bagaimana jika kami datangkan dari setiap umat satu orang saksi dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka ini. Pada hari itu yawaddul ladina kafaru, orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mundurhaka kepada Rasul sangat ingin seandainya mereka diratakan dengan tanah dan mereka tidak bisa menyembunyikan dari Allah satupun pembicaraan. Qala syekh rahimahullah yukhbiru ta'ala an kamali adlihi wa fadlihi. Ayat ini tentang berita dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang kesempurnaan sifat adil dan keutamaan atau karunia Allah. Wa tanazzuhihi an ma yudadu dhalik minal zulm al-qalil wal-kathir. Dan bersihnya Allah, maha sucinya Allah dari semua lawannya, lawan dari keadilan tersebut, yaitu kezaliman baik sedikit maupun banyak. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyatakan mengharamkan atas dirinya sifat dzul. Faqala innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah ay yanqusuha min hasanati 'abdi. Sungguh Allah tidak berbuat zalim sedikit pun sebesar biji zarrah. Allah tidak mendzalimi hamba-Nya. Yang kusuha, yakni Allah tidak mengurangi sedikit pun kebaikan hamba-hamba-Nya. Kebaikan mereka sedikit sekecil apapun itu tidak disia-siakan oleh Allah, tidak dibiarkan begitu saja. Bahkan diberikan kelipatan oleh Allah sebagaimana nanti disebutkan oleh beliau. Aw yaziduha fi sayiatihi, dan Allah tidak pula menambahi hambanya kejahatannya sedikit pun. Yani kesalahan hamba itu tidak ditambahi oleh Allah, tidak diperberat, kecuali memang ada yang ketentuan dari Allah, kedzaliman yang dia ini terhadap orang lain, nah, yang tidak termaafkan. Dia menyesatkan orang lain, mencelakakan orang lain dalam urusan harta, kehormatan, darah. Kama qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebagaimana firman Allah, "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka siapa yang mengerjakan satu kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, pasti dia melihat, pasti dia mendapatkan ganjarannya, balasannya. Walaupun dia itu hanya sekedar amaliyah iman yang paling ringan, seperti yang disebutkan dalam hadis, menyingkirkan duri dari jalan yang mengganggu kaum muslimin. Imatatul adha anit tariq. Bahkan besar pahalanya di sisi Allah juga. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau itu adalah kebaikan, pasti Allah lipat gandakan balasannya. Ai ila asyrati amsalihha. Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ila aktsar min dzalik, 700 kali lipat atau lebih dari itu. Bihasabi haliha wa naf'iha wa hali sahibiha ikhlasan wa mahabbatan wa kamalan. Tergantung dengan keadaan kebaikan tersebut, hasanah tersebut, kemanfaatannya. Ada kemanfaatan, ada amalan-amalan soleh itu yang hanya berguna untuk dirinya, yang terkait dengan dirinya misalnya. Kita ingat kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua. Nah, yang satu dia berbakti kepada orang tuanya, terkait terbatas masih. Kemudian yang kedua, dia meninggalkan maksiat karena Allah. Itu juga masih untuk keuntungan dirinya. Nah, yang ketiga, dia putar, dia kelola gaji pegawainya. Dia putar, dia kembangbiakkan. Setelah banyak berlipat ganda hasilnya, ketika pada hari pemberian pembagian gaji, pegawainya pulang, tidak sempat mengambil gajinya. Kembali ternyata oleh majikannya, itu semua punyamu, itu semua milikmu. Tidak ada keuntungan yang dia ambil sedikit pun. Dan ini memang berat. Di saat manusia, jiwa manusia itu jibiliyahnya yuhibbunal mala hubban jamma. Betul-betul sangat cinta kepada harta. Sudah dia susah payah memutar uang pegawainya, tidak dapat persen, tidak mengambil, juga tidak mengambil bagian. Dia serahkan semuanya untuk pegawainya. Dan lihat buahnya. Saat dia dalam keadaan terjepit bersama dua orang saudaranya, Allah bebaskan mereka, Allah berikan jalan keluar. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kita sangat butuh, ini hari-hari bulan Ramadan ini kita sangat butuh untuk menambah bobot amalan kita. Bukan hanya memperbanyak amalan-amalan kita, tadarus, baca Al-Quran, sedekah, kemudian ibadah-ibadah sunnah lainnya. Ya. Tapi juga bahkan juga amalan-amalan yang kecil. Nah, kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wahali sahibiha, tergantung juga keadaan pemiliknya, pelakunya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Semakin dia dicintai oleh Allah, semakin bernilai amalan tersebut. Kalau tadi bihasa bihaliha wa nafi'ah, tergantung dengan keadaan amaliyah tersebut, pekerjaan perbuatan tersebut dan kemanfaatannya. Lihat, seorang pelacur tua, pelacur. Kalau sekarang namanya istilahnya PSK, subhanallah, pergeseran makna. Tapi intinya tetap, dia zaniyah. Ketika melihat seekor anjing hampir mati kehausan, dia belain turun ke sumur untuk mengambil air minum, air yang masih ada di dasar sumur itu dengan sepatunya, dan dia berikan minum anjing tersebut. Lalu Allah berikan ampunan untuk dia. Perbuatannya zina itu urusan dia dengan Allah. Tapi ternyata apa yang dia lakukan demi menyelamatkan makhluk ini, salah satu hamba di antara hamba-hamba Allah, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau memberi minum seorang muslim, seorang mukmin, saat dia mungkin haus atau ketika dia mungkin buka di luar bulan Ramadan, ketika dia berpuasa, memberikan bukaan untuk mereka ataupun tidak. Kemanfaatannya. Nah, kemudian wa hali sahibiha, lebih-lebih hali sahibiha ini tadi sebagaimana dalam ayat tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah yang menerima dari orang yang bertakwa. Nah, kita butuh amaliyah-amaliyah sekecil apapun untuk kita dengan ikhlas. Nah, di saat-saat kita masih lapang, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal, itu dimanfaatkan. Hatta niat kita, inginnya kita dengar hadis, kita dengar ayatnya, dengar hadis, ingat, tahu, hafal hadis misalnya. Gak bisa kita mungkin lafaz matannya tidak hafal, redaksinya tidak hafal, tapi kita tahu ada hadis Rasulullah menyebutkan keutamaan saf pertama. Itu luar biasa. kesegeraan kita punya niat untuk mendapatkan saf pertama, itu sudah niat, itu sudah dapatkan kebaikan. Apalagi bila terwujud. Walaupun mungkin gagal karena mungkin ada satu dan lain hal di rumah. Nah, tahu, ingat, ingin dapatkan saf pertama, ingin dapatkan takbiratul ihram bersama imam. Sudah terhitung. Bagaimana kata Allah di sini, wa in taku hasanatan yudha'ifha, pasti dibalas. Ada antusias kita untuk mendapatkan keutamaan, fadilah di saf pertama, fadilah bersama takbiratul ihram bersama imam. Ini sudah terhitung. Sementara para salaf kita saat ketika mereka tertinggal, terlambat masuk dalam masjid, terlambat sholat, itu menangis di dalam saf tanpa ada yang tahu. Di antara murid-murid mereka sampai dalam keadaan cacat sekalipun, lumpuh sekalipun, minta untuk diangkat ke masjid agar bisa sholat bersama imam. Sudah ada uzur. Bagaimana dengan kita? Kita amalan ini memang bukan untuk kita harapkan, artinya suatu ketika dapat kita dapatkan bencana, tidak. Tapi Allah itu fa'alun lima yurid. Lihat Allah sebutkan di dalam ayat, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau sya'allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Kalau Allah kehendaki, mereka tidak akan saling bunuh-bunuhan, tidak akan saling bertempur. Tapi Allah Maha melakukan apa yang Dia inginkan. Allah Maha berbuat, mau menguji siapa saja yang Dia kehendaki. Kalau para anbiya yang maksum mendapatkan ujian terkait dengan harta, istri dan anaknya, pribadinya, tubuhnya. Ahasiban nas an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Enak sekali kita menyatakan diri beriman tidak dapatkan ujian. Sementara para anbiya yang seperti itu keimanannya dapatkan ujian luar biasa. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massadhumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqulur rasul wal ladina amanu ma'ahum mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Mau menyatakan merasa diri sanggup akan mendapatkan surga, belum dapatkan cobaan seperti mereka. Sementara mereka orang-orang terbaik, ubtulina bisabirdarra fasabarna wabtulina bisarra falam nasbir. Apa kita mau? Allah melihat keinginan kita untuk mendapatkan kebaikan di bulan-bulan ini. Tumbuhkan itu dari iman. Kita dengar hadisnya, kita dengar ayatnya. Allah dalam Al-Quran sudah kita lewat berapa kali, mungkin ada sebagian yang sudah 2 kali atau 3 kali khatam Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddatil muttaqin. Sementara kita mencari takwa dengan berpuasa ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha ka ardhis samai wal ard uiddat lil ladina amanu billahi wa rasulih. Sekecil apapun punya dorongan untuk kita berbuat yang terbaik di bulan Ramadan ini. Hati-hati, memang syaitan dibelenggu. Tapi mungkin proyeknya di bulan-bulan sebelum Ramadan sudah berhasil. Apa proyeknya? Dibiasakan kita untuk lalai dan berat serta malas. Jadi akhirnya sudah terbiasa untuk kita lamban dan malas dalam beribadah di bulan Ramadan yang penuh berkah. Mestinya kita semangat. Atau waliyadzubillah, ada seperti penyakit di dalam diri kita. Ya Allah tidak ingin kita dapatkan kemuliaan. Walakin karihallahum bi'athahum fahadbatahum. Yang ini yang kita tidak ingin. Maka taubat kepada Allah. Wa intaku hasanatan yudha'ifah. Bersegeralah kepada kebaikan. Apalagi hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah. Keutamaan-keutamaannya. Hal sahibiha, keadaan pelakunya. Mengqama Ramadhana imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Betapa banyak dosa kecil yang kita lakukan. Bahkan dosa besar pun kita anggap remeh. Itu sudah besar. Yang kita butuh taubat, enggak bisa dengan amalan sekedar amalan. Memang Allah menyebutkan innal hasanat yudhibna sayyi'at. Allah menghapus kejelekan-kejelekan itu dengan kebaikan. Bahwa kebaikan itu menghapus kejelekan. Tapi seperti apa perasaan kita terhadap kejelekan yang kita lakukan? Sehingga bisa kebaikan itu menghapusnya. Nah, itu keadaan pelakunya. Halu sahibiha. Bagaimana kita dengan amalan tersebut? Karena iman dan ihtisab kita mendapat melakukan puasa ini. Ada perintahnya, kita tahu, kita dengar. Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam. Nah, apa yang mendorong kita? Kalau karena rindunya kita selama ini, sungguh-sungguh rindu kita terhadap bulan Ramadan, tahu kita kemuliaan dan keutamaannya, sadar kita kekurangan diri kita, buktikan kerinduan tersebut. Tuntaskan, tumpahkan rindu itu di sini, bulan ini. Jaga dia bulan Ramadan ini. Punya semangat. Intaku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Kita tidak berharap akan ada bencana di yang menimpa kita, harta, istri, dan anak. Tapi kita berharap Allah mengabulkan doa kita dan menjadikan itu sebagai pemberat. Nah, kalaupun dapatkan musibah, berharap kepada Allah agar itu menjadi kafarah. Jangan bilang bahwa kita dosaku apa. Para anbiya yang maksum saja dapatkan ujian lebih berat dari kita. Inna asyaddannasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Yang seperti mereka jalannya. Ubtuliya rajulun ala hasabi dinihi. Dan setiap kita diuji oleh Allah sesuai dengan agamanya. In kana fi dinihi salban ishtadda bala'uhu. Kalau teguh agamanya, konsisten, kuat, berpegang dengan akidah, betul-betul dia menjaga dirinya, menjaga lahir batinnya, makin berat ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqan, betul ya ala hasabi dini. Kalau dinnya rapuh, lemah imannya, lemah khasyahnya, lemah tawakalnya, sekedar ya, itulah yang dapat diakan ujiannya. Dan seorang mukmin tidak mandah, tidak menerima, puas dengan keadaannya. Seorang mukmin dia tahu surga itu berat. Kalau untuk urusan dunia dia berjuang berusaha untuk mendapatkannya, apalagi dengan urusan akhirat. Maka sekecil apapun dia akan berusaha untuk meraih pahala di situ. Dan banyaknya. Wahala sahibiha ikhlasan wa mahabbatan wa kamalan. Nah, dalam hal keikhlasan, dalam hal mahabbah cintanya kepada Allah, wa kamalan. Nah, kalau betul sempurna cintanya, dia bukan lagi mengharapkan pahala. Bagaimana Allah ridha kepada dia? dekat dengan Allah. Bukan sekedar lagi pahala, walaupun dia memang mengharapkan pahala, tapi lebih dari itu. Mustahil? Tidak. Rasulullah SAW perintahkan kita, kalau kalian minta surga, minta surga Firdaus Al-A'la. Karena itu yang paling tengah, paling tinggi, paling dekat dengan arsy. Atapnya adalah arsy Allah. Surga yang paling dekat. Perintah dari Rasulullah SAW bukan berarti perkara yang mustahil. Karena surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu bukan untuk makhluk yang maksum, hamba Allah yang maksum. Untuk orang yang terjatuh dalam dosa, perbuatan apa? Fahisyah. Keji sekalipun, zina, lewat, lesbian. Nah. Tapi zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lam. Enggak terus-menerus dalam dosa. Bukan artinya juga terus melakukan dosa, tidak. Tapi dalam hatinya tuh, dia sudah mengatakan taubat, tapi hatinya berat untuk meninggalkan dosa. Itu musir. Dia mengucapkan tubu illallah, astagfirullah, tapi hatinya teringat terus. Eman ditinggalkan dosa itu. Itu musir. Kita butuh. Dan Allah tidak melihat kepada jasmani kita, fisik kita, tapi Allah lihat ke dalam hati. Termasuk sekarang hari ke-10, 10 pertama. Ilama tatakasulan. Mau sampai kapan kita malas-malasan? Selalu kalau kita baca lihat hasungan-hasungan di sini, ya baghil khair aqbil. Wahai orang-orang yang mencari menginginkan kebaikan, hayo datang cepat. Ya baghis syarr aqsir. Mereka yang menginginkan kejelekan, berhentilah. Tub ilallah. Taubat tidak hanya dari kejelekan yang kita lakukan, juga dari kekurangan yang kita lakukan. Kesempurnaan yang kita tidak kita raih. Tidak hanya bertobat dari kejelekan yang kita lakukan, tapi dari kesempurnaan yang kurang. Mestinya bisa, kenapa tidak? Dan itu semua memang taufik dari Allah. Faman wajada dzalika falyahmadillah. Man wajada ghaira dzalik falyalumman illa nafsah. Semua itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man wajada khairan falyahmadillah. Kemudahan itu dari Allah. Qala Syekh qauluhu ta'ala wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah berikan dari sisinya pahala yang sangat besar. Yang kita harapkan yang paling besarnya apa? Surga Allah. Paling besarnya lagi nikmat surga, memandang wajah Allah. Dari semua kenikmatan itu, dari semua kenikmatan surga, wa ridwanullahi akbar, dan keridhaan Allah itu lebih besar. Kalau sudah ridha Allah kepada orang, seorang hamba, salah pun hamba itu mudah bagi Allah untuk memaafkan. Mudah. Tidak pedulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berulang jatuh dalam dosa, tapi Allah sudah cinta kepada hamba itu. Sudah terlanjur cinta Allah, sudah cinta Allah kepada hamba tersebut, sehingga Allah mudah memaafkan dia. Amalan yang sekecil apapun diterima oleh Allah. Itulah makanya kenapa para sahabat setengah mudnya itu enggak bisa kita imbangi dengan sebesar gunung Uhud emas. Hanya setengah mud, setengah kaleng Frisian flag, mungkin sekitar itu atau penuh. Itu enggak bisa kita imbangi, apalagi satu. Karena keikhlasan, karena mereka. Allah sudah ridha kepada mereka. Nah, wallahu a'lam. Qala ay ziyadah ala thawabil amal binafsihi, yakni pahala tambahan atas pahala amal itu sendiri, minnat taufiq, ya, ini ziyadatun ala thawabil amal binafsihi, ini Allah tambah sendiri dari sisi Allah sendiri pahala tambahan pahala tersebut, minnat taufiq li'amalin akhar atau li'amalin ukhar, taufik untuk mengerjakan amalan yang lainnya. Sedikit yang dia kerjakan, tapi bernilai di sisi Allah. Makanya sini kita gambarkan, coba bandingkan dengan amalan kita dengan para sahabat. Abu Bakar masuk Islam berapa tahun? Umur 38 tahun. Wafat 63 tahun, 25 tahun. Hidup kita sudah berapa tahun? Lebih 30 tahun. Sejak kecil brojol sudah dari keluarga yang muslim. Ada merasa bisa mengimbangi Abu Bakar? Seujung kukunya pun tidak. Kenapa? Ma sabaqahum Abu Bakar bi kathratis shalah wasiyam, walakin sabaqahum bima waqara fi qalbi. Kita tidak dikalahkan Abu Bakar karena banyak sholat dan puasa, tapi karena yang tertanam di dalam hati beliau. Selalu mendapatkan taufik. Sudah berbuat sebelum orang lain berencana. Pagi, nah, sudah beliau berpuasa, mengunjungi orang sakit, bersedekah. Subhanallah. Saat-saat dibutuhkan, kaum muslimin membutuhkan, beliau keluarkan seluruh hartanya tanpa takut keluarganya kelaparan. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu ya Abu Bakar? Allah dan Rasulnya. Qala minat taufik li'amalin ukhar wa i'ta'ul birril kathir wal khairil ghazir, dan pemberian kebaikan yang sangat banyak dan kebaikan yang berlimpah diberikan oleh Allah dan ganjaran terjaga. Selalu dia dapatkan taufik untuk dimudahkan melakukan kebaikan berikutnya. Ini yang mungkin dimaksud tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha lahum ajrun ghairu mamnun. Kenapa terus mereka mengedalam kebaikan? Walaupun sederhana, mungkin tidak sebanyak yang kita kerjakan, tapi nilainya ternyata mereka lebih bernilai. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu. Maka i'tabiru, ambil pelajaran ya ulil absar, minta kepada Allah taufik. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk 20 hari mendatang memperbaiki diri lahir batin dan amalan kita, jadikan Allah amalan yang ikhlas. Nas'alullah yuwassilakum. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.